senang juga tentu banyak artinya. Ada senyum senang, ada senyum biasa. Begitu kiranya main cinta. Pandangan-pandangan dulu, pandanglah dari jauh. Kalau dia pandang, tandanya dia mau. Saja main cinta, asalkan kau jaga. Jangan sampai terkena bujuk dan rayu. Tapi harus hati-hati, jagalah dirimu. Jangan karena cinta jadi sengsara. Ingatlah pesannya mama dan papa yang di rumah. Pandanglah dulu, pandanglah dari jauh. Kalau dia pandang, tandanya dia mau. Lalu senyum-senyum agar dia tersenyum. Kalau dia senyum, tandanya dia mau. Boleh saja main cinta, asalkan kau jaga. Jangan sampai terkena bujuk dan rayu. Tapi harus hati-hati, jagalah dirimu. Jangan karena cinta jadi sengsara. Ingatlah pesannya mama dan papa yang di rumah. Kalau jatuh cinta, mata turut bicara. Hati pun berkata penuh seribu bahasa. Kalau sudah cinta, makin indah rasanya. Makin dalam cinta, tangan